أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, untuk menegakkan amanah, menunaikan amanah yang Allah berikan kepada mereka dari perintah dan larangannya. Innal amanah, karena sesungguhnya al-amanah sudah disodorkan oleh Allah kepada langit dan bumi beserta gunung-gunung. Mereka seluruhnya tidak mau memikul amanah tersebut. Wa asyfaqna minha, dan merasa berat dari amanah itu. Wa hamalaha al-insan, tetapi diambil, dipegang, dipikul oleh manusia amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia adalah makhluk yang zalum, yang selalu berbuat zalim. Jahul, makhluk yang bodoh. Faman adda al-amanata istahaqa min Allah thawabal jazil. Barang siapa yang menunaikan amanah, maka berhak baginya mendapatkan pahala dari Allah yang besar, yang banyak. Waman lam yu'addiha, sebaliknya barang siapa yang tidak menunaikan amanah tersebut, bal khanaha istahaqa al-iqabal wabil, bahkan dia mengkhianati amanah tersebut, maka berhak baginya mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Wasara khainan lillahi wal rasul walil amanah, dan dia sebagai pengkhianat dan berkhianat terhadap Allah, Rasulnya, dan terhadap amanah tersebut. Dirinya ada cacatnya dengan disifati dengan pengkhianat. Nah, bikaun ittasafat nafsuhu bi akhas sifat, disifati dengan sifat yang jelek, yang buruk. Apa? Pengkhianat. Dirinya pengkhianat, melakukan pengkhianatan yang mengurangi kesempurnaan dirinya. Mufawwitan laha akmal sifat wa tammiha, mengurangi kesempurnaan pada dirinya, itu pengkhianatan. Wala makana al-'abdu mumtahinan bi amwalihi wa auladihi, ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan anak-anaknya. Ujian anak dan harta-hartanya. Rubbama hamala al-muhabba dzalika 'ala taqdim hawa nafsi. Kadang bisa jadi orang tersebut lebih mendahulukan hawa nafsu, dirinya, anaknya, hartanya, dibanding menunaikan amanah. Maka Allah kabarkan pada kita semua, annal amwal, bahwasanya harta dan anak-anak merupakan fitnah, ujian. Buat saya harta dan anak-anak adalah ujian. Yabtali Allah bihi ma'ibadah. yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya dengan amanah tersebut. Akhbar ta'ala anna al-amwal wa aulad fitnah yabtali Allah biha ibadah wa anna ariyah satu'adri man a'tah. Dan sungguhnya harta dan anak-anak itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya titipan saja. Wa turaddu liman istaudaha, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menitipkannya. Wa anallaha indahu ajrun azim, dan hanya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Fa in kana lakum aqlun wa ra'yun fa athiru fadlahu al-'azim 'ala ladzati as-saghirah faniyah mudmahillah. Kalaulah seandainya kalian memiliki akal yang sehat, pandangan yang sehat, maka tunaikan amanah, dahulukan keutamaan Allah, pahala dari Allah yang sangat besar dibanding kelezatan dunia yang fana, yang sebentar, yang hancur, yang binasa. Fal'aqil yuazin bainal asya', orang yang berakal akan menimbang antara satu perkara dengan perkara yang lainnya, dipikirkan, ditimbang. Wa ya'thir aulaha bil ithar, orang yang berakal akan lebih mendahulukan dan menimbang mana yang bermanfaat lebih besar untuk dirinya dan akhiratnya, mana yang lebih berhak untuk didahulukan dibanding nah kesenangan dunia uyahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur dan memperingatkan pada kita semua untuk lebih mendahulukan keutamaan dari Allah daripada hawa nafsu, daripada harta, dan daripada nam anak keturunan. Lebih mendahulukan amanah dibandingkan hawa nafsu kita. Diceritakan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah kisah tentang masalah Yahya alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu Allaha wa rasula, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian dalam keadaan kalian mengetahui, dalam keadaan kalian mengetahui. Qala Abdullah bin Abi Qatadah az-Zuhri unzilat fi Abi Lubabah bin Abdul Mundir, ayat ini turun tentang sahabat yang mulia Abu Lubabah ibn Abdul Mundir. Hina ba'athahu Rasulullah SAW ila Bani Quraidah, ketika Abu Lubabah diutus oleh Nabi SAW kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah di mana? Madinah ketika itu. Qabilah besar. Lianzilu ala hukmi Rasulillah SAW. Supaya Abu Lubabah menerapkan hukum Rasulullah SAW kepada qabilah Yahudi Bani Quraidah ketika itu. Fastasyaruhu fi dzalik. Fa asyara 'alaihi bi dzalik wa asyara bi yadihi ila halqihi. Ai innahu dzabah. Maka para sahabat bermusyawarah dengan Rasulullah SAW. Fa asyara 'alaihi bi dzalik. Rasulullah SAW berikan isyarat dengan tangannya bahwa yang demikian adalah penyembelihan. Semua fatan Abu Lubabah, kemudian Abu Lubabah mengetahui wara'anna qad khana Allah Rasulullah, bahwasanya Abu Lubabah merasa sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka Abu Lubabah bersumpah tidak mau makan dan minum sampai mati atau Allah menerima taubatnya. Maka Abu Lubabah pergi ke Masjid Madinah dan mengikat dirinya pada tiang-tiang dari tiang Masjid Madinah. Maka kadzalika tis'at ayyam. Maka Abu Lubabah mengikat dirinya sampai 9 hari. Hatta kana yakhur mughshiyan 'alaihi min al-juhd, sampai Abu Lubabah pingsan 9 hari tidak makan dan tidak minum. Hatta anzalallahu taubatahu 'ala rasulih, maka Allah turunkan taubatnya Abu Lubabah. Allah terima taubatnya dan juga rasulnya. Faja'an nas yusyiruna bi taubatil 'alih, maka para sahabat yang lainnya merasa gembira dengan taubatnya, dengan diterimanya taubatnya Abu Lubabah. Wa radu ayyuhallu min as-sariyah, para sahabat yang lainnya ingin mengikat ingin melepaskan ikatan Abu Lubabah dari tiang-tiang masjid tersebut Madinah. Fahala fa alla yahlif alla yahilla laha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lubabah bersumpah tidak ada yang melepaskannya kecuali Rasulullah SAW. Maka dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah inni kuntu nadartu an ankhali' min mali sadaqatan. Wahai Rasulullah SAW, sungguhnya aku telah bernazar tidak akan lepas dari diriku kecuali aku ingin bersedekah karena taubatku. Ya, taubat karena merasa Abu Lubabah telah mengkhianati Allah dan Rasulnya pada kisah apa? Bani Quraidah. Ya, beliau merasa apa? Mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, ini sahabat yang mulia. Faqala yuzika thuluts an tusaddaq bih. Boleh bagi kamu untuk bersedekah sepertiga dari hartamu. Ini bagaimana para sahabat ketika berbuat dosa, melakukan kesalahan, seringnya seperti Ka'ab bin Malik dan yang lainnya, kemudian di sini Abu Lubabah. Di akhir-akhir ya diterimanya taubat, padahal sudah diturunkan ayat diterima taubat, tetap para sahabat ingin bersedekah. Nah, kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyiat, sungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan yang ada. Nah, kisah ini juga seperti kisah Hatib bin Abi Balta'ah di dalam Sahihain. So, Abu Lubabah, Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sebenarnya teguran kepada para sahabat, tetapi kepada kita lebih-lebih. Para sahabat yang mulia, nah, makhluk yang mulia setelah Rasulullah, para sahabat, khalifah Khulafaur Rasyidin, mereka merasa bersalah dengan kesalahan yang besar. Nah, lebih-lebih kita, ya, yang bukan siapa-siapa, harusnya lebih. Nah, merasa bersalah. Nah, dan merasa tidak berbuat apa-apa di dalam kebaikan, ya, tidak menyombongkan dengan amalan-amalannya. Ketika Rasulullah SAW ya mengutus pasukan Amul Fath untuk pembebasan penaklukan Fathul Mekah, maka Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada Quraisy untuk membocorkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah bongkar apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Diutus ya surat kepada keluarganya Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian diutus juga oleh Rasulullah SAW untuk mengambil surat tersebut. Wastahdhara Hatiban fa aqarra bima sana, dan tertangkap. Nah, maka Hatib bin Abi Balta'ah pun nah mengakui kesalahannya. Fa aqarra bima sana, apa yang dilakukan oleh beliau. Faqama Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berdiri mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala adrib unuqah, bolehkah aku memenggal kepalanya, memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah. Fa innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, karena dia telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap orang-orang yang beriman. Ini siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, dahu, biarkan dia. Nah, fa'innahu qad syahida Badran, karena Hatib bin Abi Balta'ah telah ikut perang Badar. Ini bukan pilih kasih, tetapi memang orang yang para sahabat yang ikut perang Badar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan, keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar, diampuni dosa-dosanya. Ma yudrik, tahu dari mana kamu? La'allallah ta'ala ala ahli Badar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni para sahabat yang ikut perang Badar. Faqala, ya malu masyaitum, maka Allah berfirman, lakukan sesuai kemauan kalian, sesuka kalian. Faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Kata Al-Imam Al-Katsir rahimahullah, dari kisah ini, yang pertama kisah siapa? Adli Abu Lubabah. Yang kedua kisah siapa? Jamil Bayu Hamzah Khabir Ahmad berdiri. Hei Ahmad, Mat tidur, berdiri Mat. Yang kedua siapa? Marfa. Hatib. Ha. Ta. Wal ba. Hatib bin Abi Balta'ah. Yang ketiga ada ya, dari Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Ya. Tapi ini kesimpulan dari kisah-kisah ini semua. Walaupun khusus kepada para sahabat, kata Al-Imam Al-Katsir rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu la takfurullah war rasul. Wahai orang-orang beriman, ini beriman. Karena para sahabat beriman. Ya. Nah, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Juga jangan kalian mengkhianati orang-orang yang beriman. Jangan. Walaupun kisah-kisah tadi, yang pertama siapa? Khabir. Kedua siapa? Ketiga siapa? Khabir. Ahmad. Oh ya, Salman. Salman. Siapa Am Yusuf? Abu Lubabah. Yang kedua, Abu Sufyan. Panjang hadisnya. Yang ketiga, Hatib bin Abi Balta'ah. Ulangi. Bir. Berdiri, Khabir. Ah. Rehat. Yang pertama siapa kisah tadi? Janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati orang-orang yang beriman. Jangan. Duduk. Rehan duduk. Nah, bisa jawab duduk Rehan. Udah duduk belum? Udah. Duduk lagi. Ah. Mas Afwas. Pertama siapa? Abu Lubabah. Yang kedua, Hatib bin Abi Balta'ah. Yang ketiga, Abu Sufyan. Abu Sufyan panjang, tidak dibaca hadisnya di sini. Walaupun secara khusus, kalau seandainya ini pun sahih, sebab nuzulnya, sebab turunnya, sababun khas, sebabnya khusus, kata Ibnu Katsir rahimahullah, fal akhdhu bi umumil lafz, yang kita ambil adalah secara umum, global, dari keumuman lafaz, la bi khususis sabab indal jamahir minal ulama. Tidak secara khusus sebabnya. Sebabnya, oh ini untuk Abu Lubabah saja. Tidak, tidak khusus itu. Umum, walaupun khusus. Tapi peruntukannya umum. Siapapun dia. Mau Abu Lubabah, Abu Sufyan, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tetapi yang namanya al-khiyanah, pengkhianatan, ta'ummu dzunub as-shighar wal-kibar, mencakup larangannya yang kecil maupun yang besar. Ya, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ya. Nah, baik untuk dirinya sendiri, pengkhianatan terhadap dirinya maksudnya. Mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah, atau untuk orang lain, pengkhianatan banyak. Nah, ini dia. Ini juga bahwasanya pengkhianatan, kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni. Ya, siapapun dari kaum mukminin yang melakukan pengkhianatan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, maka Allah ampuni. Kalau dia apa? Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena khianat berbahaya sekali. Ya, sangat-sangat berbahaya. Likulli ghadirin liwa yawmal qiyamah. Setiap para pengkhianat itu ada panjinya. Tahu panji? Raihan. Tahu panji? Panji itu siapa? Panji itu bendera, bukan yang di TV. Panji. Panji itu bendera. Ya, Raihan. Setiap pengkhianat itu ada panjinya, ada benderanya kelihatan. Ditulis bendera itu hadza ghadratu fulan. Ini pengkhianatan fulan, pengkhianatan fulan. Itu nanti hari kiamat ada. Ya, hati-hati. Hati-hati. Apalagi telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan ini bertingkat-tingkat, kata Al-Imam Dzakir, pengkhianatan itu umum, baik pengkhianatan yang sifatnya kecil maupun besar. Tapi kalau dia bertobat, Allah ampuni dia. Baik pengkhianatan terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Orang lain banyak amanah, nih uang. Ya, tetapi tidak disalurkan amanahnya. Nah, walaupun ini kisahnya khusus untuk Abu Lubabah, Abu Sufyan atau Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhum ajmain, tetapi yang diambil kata Ibnu Katsir rahimahullah umumul lafaz, lafaz secara keumuman, pengkhianatan apapun bentuknya, jenisnya, dan pengkhianatan itu bertingkat-tingkat. Ya, terutama masalah pekerjaan, ya, muamalah, sering terjadi cekcok antara ikhwan karena kaum muslimin, karena adanya pengkhianatan, luka, akhirnya tidak ada kepercayaan. Yang lain sudah tidak ada kepercayaan. Ya, dia mengkhianati terhadap orang-orang beriman. Ya. Ini pun bertingkat-tingkat. Kalau dia bertobat kepada Allah, Rasulnya, minta maaf oleh hak saudaranya, maka Allah terima tobatnya. Ya, kalau musir, musir terus pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap orang-orang beriman dan ma'ruf bil khianah. Ini berbahaya. Enggak bisa dirubah. Ini berbahaya. Ya. Nah, tapi para sahabat mereka bertaubat kepada Allah dari pengkhianatan. Hatib bin Abi Balta'ah, Abu Lubabah, Abu Sufyan bertaubat kepada Allah, terima taubatnya. Tapi kalau berbeda yang lainnya seperti orang-orang munafikin berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan terus melakukan pengkhianatan, ini ya masuk, bisa masuk kepada nifaq. Hal khatir, ini berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Nah, sangat-sangat berbahaya terhadap dirinya dan pada yang lainnya dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Nah, dan ini bertingkat-tingkat pengkhianat tentu. Ada sifatnya kecil, ada sifatnya besar. Tapi kalau musirran ala hadza, terus melakukan pengkhianatan dan mausuf bil khianat, orang tersebut disifati dengan pengkhianatan, selalu berkhianat, selalu, maka ini berbahaya. Hati-hati dengan bermuamalah orang yang seperti ini, jauhi. Kalau mausuf, orang tersebut disifati, dicap, ya, bagaimana fulan, wah, berkhianat, tanya lagi pada fulan, wah, gak beres tuh orang. Tanya lagi pada orang lain, enggak beres lagi. Ya, lebih dari sekian kaum mukminin dikhianati oleh dia. Ayo mausuf bil khianah. Ya. Nah, ini hati-hati bermuamalah dengan orang-orang seperti ini, hati-hati, hindari. Nah, Tapi kalau dia bertaubat kembali kepada Allah, ya, dan mengakui kesalahan, bertaubat, minta maaf dan mengembalikan hak-hak yang lainnya, maka Allah terima taubatnya. Man taba, taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya. At-taubatu yajubu ma qablah. Taubat itu akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul barakallahu.